Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyelesaikan pembacaan sebagian dari Maulid Simtud Durar. Insyaallah diterima oleh Rasulullah SAW dan dicatat sebagai amal yang kabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Akhina Ali Ma'sum beserta kelompok hadroh dari Jepara yang setiap Jumat Kliwon datang ke sini. Saya enggak bisa balas apa-apa. Semoga beliau dan teman-temannya ini oleh Allah dibalas dapat cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga rombongan ini dijadikan orang yang kaya secara zahir dan kaya secara batin. Insyaallah tidak sampai setahun bisa beli mobil. Jadi kalau kesini enggak pakai nyewa lagi. Amin Allahumma. Amin. Insyaallah bulan depan saya yang urun ngasih uang untuk beli mobil. Amin. Ya. Ya, yang lain yang mau ikut urunan bareng-bareng saya boleh. Karena ini kelompok ini apa namanya? Kelompok hadroh yang klasik. Rasanya di hati enak atau enggak enak? Nah, Habib Husin Anis juga ikut urun. Jadi nanti yang mau ikut urunan beli mobil untuk kelompok hadroh ini, enggak kita mobil apa pokoknya mobil-mobilan Bapak ya. Nanti setorkan ke saya ya, setorkan ke saya. Tapi kasih tahu, Bib, ini ikut urun beli mobil kelompok hadroh Jepara. Ya, setuju? Setuju ya? Insyaallah. Saya sendiri urun tapi bulan depan ya, bulan depan. Saya urun 10 juta. Bulan depan, utang dulu. Ya, saya urun 10 juta. Duitnya sudah ada. Habib Husain bin Anis urun 1 juta. Jadi sudah dapat 11 juta. Ya, dapat 11 juta. Nanti yang lihat lewat YouTube kalau pengin urun silakan apa namanya? SMS ke nomor 081 22 80 60 916. 081 22 80 60 916. 081 22 80 60 916. Yang lain jangan meri. Ini bukan keinginan saya. Saya enggak pernah ngomong begini. Ini seperti diperintah, dipekso gitu ya. Seperti diperintah, dipekso. Masa yang bawakan suara-suara langit seperti ini dari Jepara ke Solo naik El Sape. Nyewa lagi empek-empekan. Ini kan mestinya naiknya buruk. Mestinya naiknya buruk. Karena saya belum bisa belikan buruk. Ya sudah, sebisanya dulu. Sebisanya dulu. Ya kita doakan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya mau ceramah tentang saya. Ya, tentang saya. Dan mungkin tidak akan saya ulangi ceramah yang seperti ini. Ya, ceramah tentang saya. Kalau tadi kita bersama-sama ya Habibana, bagaimana coba lihat. Ya Habibana li maksudnya apa? Ya Habibana Ali. Itu kalau diterjemahkan, duhai kekasih kami Ali. Duhai kekasih kami Ali. Syailillah, tolong mintakan kepada Allah sesuatu yang mulia untuk kami. Mintakan kepada Allah sesuatu yang mulia untuk kami. Ya Imam Ibnil Imam Syailillah. Syailillah. Jadi syailillah itu dari syai'un lillah. Wahai imam, anaknya imam, bukan imam masjid ya, bukan imam masjid. Imam ini derajat kewalian yang sangat tinggi. Ya, pimpinannya para wali kutub. Wahai wali kutub yang juga anaknya wali kutub. Wahai orang yang betul-betul alim dan anaknya orang yang sangat alim. Siapa kekasih kita yang tadi kita panggil Habibana Ali? Syekhillah tadi itu ya. Beliau adalah seorang ulama dari anak cucu Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 1259 Hijriah. Lahir tahun 1259 Hijriah. Wafat tahun 1333 Hijriah. Di mana lahirnya? Di Qosam. Qosam itu di mana? Desa di Hadramut sana. Hadramut itu mana? Yaman. Hadramut itu provinsi di Yaman. Seperti kalau di Indonesia ada Jawa Tengah gitu ya. Nah, di Hadramut ada provinsi namanya, di Yaman ada provinsi namanya Hadramut. Nah, di Hadramut ini ada kota-kota besar. Kalau di Jawa Tengah misalnya ada Semarang, ada Solo, ya kan? Boyolali termasuk kota besar atau kecil? Oh, kecil. Ya, ada kota-kota lah. Nah, di Hadramut sana ada kota, ada Siwun, ada kota Tarim, ya, macam-macam. Termasuk Qosam. Lah, Qosam ini cenderung desa. Kota, tapi kalau kita ke sana nanti iya desa. Sama desa jenengan masih besar desa jenengan. Di kota Qosam. Beliau lahir di situ. Kemudian sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Bukan ayahnya meninggal dunia, tidak. Tapi masih kecil oleh ayahnya ditinggal, dititipkan ibunya karena ayahnya keliling dakwah. Karena ayahnya keliling dakwah. Atas perintah guru ayahnya. Ayahnya punya guru namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tohir. Habib Abdullah bin Husin bin Tohir itu wiridnya satu hari 12.500 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Atau ada yang mengatakan 25.000 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Atau ada yang mengatakan 120.000 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu diantara wiridnya Habib Abdullah bin Husin bin Tohir. Habib Abdullah ini punya murid namanya Habib Muhammad. Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi merupakan mufti Mekah. Di akhir hidupnya itu di Mekah, beliau diperintahkan oleh gurunya waktu itu keliling dakwah sampai tinggal di Mekah. Karena harus tinggal di Mekah, ini anaknya masih kecil, kalau dibawa kesian, maka anaknya dititipkan sama ibunya saja di Qosam. Ya, titip di sana. Dan ibunya ridho, ditinggal suami pergi berdakwah itu enggak seperti istri-istri zaman sekarang. Ngelayap terus, lunga terus. Ya, semoga istri saya enggak begitu ya. Ya, ngelayap terus, pergi terus, dakwah terus, enggak pernah di rumah, pengajian terus. Kapan waktunya buat anak? Kapan waktunya buat istri? Semoga istri saya tidak seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Amin ya. Amin. Ojo-ojo kayak ngono. Jangan batin ya. Semoga enggak seperti itu. Habib Muhammad bin Husin, istrinya namanya Hababah Alawiyah. Hababah Alawiyah. Kita tahu yang namanya ulama-ulama terdahulu biasa. Zaman dahulu apalagi di Timur Tengah ya. Istri itu kalau satu enggak ikut sunnah Nabi. Istrinya dua, istrinya tiga. Untuk kepentingan dakwah. Termasuk Hababah Alawiyah ini dinikah oleh Habib Muhammad. Pagi diparani orang tuanya. Malam nikah, besoknya langsung diboyong keluar kota. Diboyong keluar kota, diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya, tunggu sebentar. Ternyata di situ Habib Muhammad bin Husain udah punya istri dua. Jangan disamakan dengan jenengan. Kalau jenengan langsung wah, perang apa namanya, pintu dibanting, ya gelas dipecah, pisau dihunuskan. Ini nama keluarga aulia, keluarga orang-orang soleh, enggak ada nafsu. Nafsunya udah enggak Gak ada. Jadi kepentingannya adalah dakwah. Turun dari atas rumah itu dua wanita, istri Habib Muhammad, mengatakan kepada wanita yang baru saja datang, Hababah Alawiyah, wahai saudariku, silahkan masuk, jangan sungkan, anggap rumah ini rumahmu sendiri, kami adalah saudara-saudaramu. Wanita-wanita begini udah hampir punah di alam semesta. Betul ibu-ibu? Jujur mawon. Leres apa betul leres? Leres kan? Oh ini memang wanita-wanita surgawi. Lah kalau jenengan, wallahu a'lam. Kalau ini jelas wanita-wanita surgawi, insyaallah jenengan juga wanita-wanita surgawi. Nah Bapak Alawiyah ini alimah, seorang yang solihah, alim gitu. Untuk apa dinikah? Untuk ngajar perempuan. Untuk ngajar perempuan, ngajar sholat. Baru tinggal di situ berapa hari? Di rumah itu udah sekian sholat, ikut sholat berjamaah. Termasuk ada nenek-nenek umurnya 80 tahun yang belum pernah sholat, hari itu belajar sholat sampai ikut sholat berkat dakwahnya. Nah ditinggal nih Habib Ali bersama ibunya di kota Kosam atau desa Kosam. Udah. Kemudian tambah umur, umur 5 tahun diperintahkan ayahnya untuk pindah ke kota Siwun. Karena nanti kalau di Kosam terus, ulama yang di sana ilmunya udah diambil. Jadi umur 4 tahun 5 tahun itu udah mengambil ilmunya para ulama. Ini ulama yang di sana sudah habis ilmunya diambil. Bawa aja kota Siwun, ke kota yang agak besar biar belajar kepada ulama yang lebih banyak. Ketika umur 5 tahun ini perjalanan menuju kota Siwun, bertemu dengan guru ayahnya, bertemu dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, sempat diajar baca satu kitab oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kemudian pindah kota Siwun, sampai belajar, akhirnya ayahnya kangen sama ayahnya, suruh berangkat ke Mekah anak saya ini. Akhirnya anaknya berangkat ke Mekah, Habib Ali ini ya, berangkat ke Mekah, belajar di Mekah 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu bisa ketemu Nabi Muhammad SAW ketika ziarah ke Madinah, ketemu secara langsung, melihat nyata dengan bola mata beliau, bukan bola mata kita. Ya, dengan bola mata beliau bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pulang kota Siwun, mengajar sampai jadi ulama, yang semua ulama ini sekarang hampir dari para habaib dan juga banyak kiai, sebetulnya sanad ilmunya itu kembali kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi atau kepada ayahnya Habib Ali, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Termasuk diantaranya yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga tokoh karismatik nasional dan internasional yang dimakamkan di Madura, Mbah Yai Khalil Al-Bangkalani. Dalam kitab Tasniful Asma, jadi saya ngomong begini bukan bualan, bukan omong kosong. Dalam kitab Tasniful Asma yang dikarang oleh Syekh Yasin Al-Faddani dari Padang sana, disebutkan bahwasanya Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Mbah Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah, kedua-duanya belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang merupakan kakanda dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Belajar di Mekah sana kurang lebih 10 tahun ngaji. Kemudian ketika kembali ke Indonesia, Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah naik dokar dari Jombang menuju Solo untuk bertemu dengan putra bungsu dari Habib Ali yang ada di Solo, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ketemu cuma untuk nyampaikan, wahai Habib Alwi, saya ini murid Pak D jenengan. Ya, paman jenengan itu guru saya ini muridnya. Cuma untuk ngomong seperti itu. Nah, demikianlah dakwahnya Habib Ali kemana-mana sampai masuk ke Indonesia, Maulid Simtud Duror. Nyebar nih Simtud Duror ke seluruh dunia. Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, dan seterusnya dan seterusnya. Habib Ali Al-Habsyi di Indonesia, dua putranya meninggal di kota Solo. Putra yang satu namanya Habib Ahmad dimakamkan di Tibet, yang satu Habib Alwi dimakamkan di samping atau sebelah selatan Masjid Riyadh. Jadi itu sebelah selatan Masjid Riyadh, bukan makamnya dalam masjid, bukan, tapi di samping masjid, tanah yang khusus diwakafkan untuk makam, bukan untuk masjid. Kadang orang yang enggak mudeng itu kok kuburan di dalam masjid. Tidak ada orang-orang soleh bangun kuburan di dalam masjid. Kalau kita lihat pemakaman Sunan Ampel itu juga di luar masjid. Pemakaman di Sunan Kudus yaitu di luar masjid. Semuanya itu di luar masjid. Mungkin memang nyatu, mungkin ya nyatu. Cuman wakafnya berbeda. Dan kalau menyatu juga karena perluasan. Seperti Rasulullah SAW, makam beliau juga sekarang di dalam masjid. Sebetulnya kan dulunya terpisah. Itu rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib Alwi punya putra banyak. Nah, putra beliau yang paling tua di Indonesia laki adalah Habib Anis, itu yang fotonya ada di atas sana. Habib Anis itu ya, satu-satunya foto yang saya pajang besar di rumah saya ini, Majlis Ar-Raudhah ini, adalah foto Habib Anis. Kebetulan ketika saya keluar dari pesantren, saya keluar dari pesantren itu tahun 95. Saya nyantri di pondok pesantren Darul Ghoh wa Da'wah atas perintah kakek saya almarhum Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus. Waktu itu saya lulus SMA mau kuliah. Waktu mau kuliah ibu saya ngomong, jangan kuliah di Bandung, jangan kuliah jauh-jauh di Surabaya. Padahal saya pengen kuliah di Bandung dan di Surabaya untuk ambil fakultas teknik komputer atau teknik informatika. Sama ibu saya gak boleh, karena ibu saya kabotan pisah sama anak yang paling dicintainya ini. Loyong gaya begitu kan gak apa-apa. Ini anak yang paling dicintai. Akhirnya karena gak boleh, ya saya yang udah belajar lama nih ya rodok gelo gitu ya. Gelo nih belajar lama kok sio. Akhirnya waktu garap ujian UMPTN, saya pakai jurus pek-pek di singapek singenti. Jadi saya moh mikir tuh, sejak dulu tuh moh mikir. 3 tahun saya belajar kok nyatanya gak boleh ke Bandung, gak boleh ke ITB. Ngapain saya kuliah di Jogja? Karena fakultas teknik komputernya di sana belum khusus. Yang khusus di Bandung ITS atau di ITB atau di ITS Surabaya. Jadi lebih baik saya gak usah kuliah sekalian. Nanti kalau ternyata saya garap kemudian hasilnya diterima kemudian gak boleh, kan saya tambah nyesel. Jadi lebih baik gak usah diterima. Makanya saya masuk pek-pek di sing apik sing di sing iki. Selesai. Alhamdulillah tidak keterima. Ketika tidak keterima, saya mikir saya mau ngerayu ibu saya satu tahun. Satu tahun mau ngerayu ibu saya. Tahun depan saya mau kuliah gitu. Ternyata saya pergi ke Kudus ketemu kakek saya. Kakek saya itu ngomong begini, kau kalau pengen dapat ilmu laduni, kau, ini mungkin cuma khusus buat saya, bukan buat jenengan. Ya, kau kalau pengen dapat ilmu laduni, belajar bahasa Arab. Kalau kau bisa bahasa Arab, nanti kau bisa dapat ilmu laduni. Saya juga bingung, ilmu laduni itu gak pernah dikaitkan dengan bahasa Arab. Nah, kok kakek saya itu ngomong sama saya, kau kalau pengen dapat ilmu laduni, belajar bahasa Arab. Akhirnya saya putuskan, daripada setahun nganggur, saya tak ke pesantren, belajar bahasa Arab. Pesantren yang saya ketahui bagus untuk bahasa Arab dan sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ibu bapak hati-hati, terutama yang di luar pulau, sering masukkan anaknya pesantren di Solo dan sekitarnya, keblasuk ke pesantren-pesantren yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Padahal orang tuanya ahlus sunnah wal jamaah. Pulang anaknya berubah tidak seperti yang diinginkan orang tuanya. Jangan lihat kebiar pesantrennya, tapi lihat isinya apa, akidahnya apa. Kalau enggak sama, lebih baik sekolah umum saja, dididik harian pengajian agama di bawah bimbingan jenengan semua, itu akan lebih selamat. Nah, hasilnya saya mau ke pesantren, lawang ke Surabaya aja enggak boleh, ke Bandung enggak boleh. Nah, ini kok dresep Pasuruan saya meneh. Nyantri lagi, kan enggak boleh. Saya pamit, enggak boleh. Tidak usah jauh-jauh, tidak pernah pergi jauh. Di pesantren itu tidak enak makannya. Ibu saya ngomong begitu. Ya, makannya tidak enak, tidurnya nanti susah. Pesantren itu berat. Gitu. Nah, saya ini kok delalah tidak seperti biasanya. Rodok ngeyel. Ngeyel, tapi bukan ngeyel ke orang tua saya langsung. Saya datangi Pak Lek saya. Pak Lek saya tak datangi. Insya Allah, minggu depan Novel mau berangkat ke pesantren di Pasuruan. Sebelum Pasuruan Raci, Darul Ghoh Da'wah. Doakan ya Pak Lek ya, semoga berkah. Oh, insyaallah. Dan serius pesantren? Iya, cuman sebentar. Nunggu setahun. Ya, nunggu setahun. Terus saya datangi Pak D saya, pamit juga mau ke pesantren. Akhirnya Pak Lek saya, Pak D saya marahin ibu saya, Novel mau ke pesantren toh ya. ibu saya enggak bisa ngomong apa. Iya, tuh enggak no berkah. Ya, ini trik ini boleh dipakai ini. Ya, boleh dipakai. Akhirnya ke pesantren. Di pesantren saya masuk bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban saya masuk ke sana ujian, namanya anak lulus SMA negeri, enggak kenal bahasa Arab, nahwu sharaf blas enggak mudeng. Disuruh ujian nahwu sharaf dan lain sebagainya. Alhamdulillah masuk kelas 6 SD. Ya, masuk kelas 6 SD. Oh iya, dari SMA turun ke SD. Tapi kelas 6 SD itu di pesantren udah termasuk tinggi. Masuk kelas 6 SD, bulan Sya'ban itu saya belajar hampir 1 bulan, Ramadan pulang. Tujuan saya untuk nyoba betah atau enggak betah. Kalau enggak betah, ya wis, nanti habis hari raya enggak usah dilanjutkan begitu. Nah, waktu saya berangkat ke pesantren itu sama ayah saya, ini jasa ayah saya enggak mungkin saya lupakan dari seluruhnya, terutama yang satu ini, diantar ayah saya naik bis. Karena belum tahu pesantrennya di mana, dan kami ini orang yang enggak punya pas-pasan, benar-benar pas-pasan. Tas itu ada tas warisan leluhur, besarnya luar biasa, jeleknya juga luar biasa. Itu saya isi baju-baju saya, beratnya luar biasa. Lah turunnya itu bis di Bangil, kita turun berdua di Bangil. Padahal pesantrennya itu masih pertengahan Bangil dan Pasuruan. Akhirnya jalan kaki dari Bangil sampai Raci Darul Ulum Dakwah sambil nyeret tas tersebut. Bapak saya, abah saya ngomong, wah kalau gini kelihatannya kau sama aku nih kayak Nabi Musa sama Nabi Khidir cari ilmu nih. Iya, kayak Nabi Musa sama Nabi Khidir cari ilmu, menyusuri tepi pantai gitu kan, nyari ilmu. Udah masuk pesantren, Ramadan pulang, hari raya, Syawal kembali ke pesantren. Ibu saya bilang tidak boleh lama-lama. Akhirnya saya baru dapat setengah tahun, satu semester disuruh pulang sama ibu saya. Padahal di pesantren itu kan ditakut-takutin, mau nyantri di situ 5 tahun mau pulang enggak boleh sama ustadznya. Yang sudah 7 tahun mau pulang enggak boleh. Kamu baru 6 bulan mau pulang, enggak mungkin diizinkan. Hati-hati kamu kualat loh nanti kalau ngeyel dan lain sebagainya. Itu banyak tuh yang ngeyel, akhirnya kakinya teklek, ketabrak, keserempet. Saya ditakut-takutin sama teman-teman saya itu. Akhirnya saya sholat hajat 2 rakaat, baca doa, masuk ke kantor, ngomong kepada guru saya. Waktu itu alhamdulillah dalam waktu 2 bulan saya sudah bisa bahasa Arab. Karena satu hari saya ngapalkan mufradat itu sekitar 300 mufradat dalam satu hari. Itu wajib. Akala yaqulu akan syarifah subhanallahi wa bihamdihi majian ya, kemudian masyayan simasyan dan seterusnya. Satu hari kurang lebih ada 300 mufradat dalam berbagai bentuk itu ya. Tasrif 300. Itu tiap hari. Dalam waktu 2 bulan alhamdulillah bisa ngomong bahasa Arab. Baca, mulai belajar baca. 6 bulan saya pamit, Ustaz, saya mau pulang, dipanggil ibu suruh pulang. Lah Ustaz saya itu waktu itu lagi pijet, terus noleh ke saya sambil senyum, "Irji' yakfik walakal barakah." Pulang kamu pulang, sudah cukup kamu belajar, kamu udah dapat berkahnya insyaallah. Walakal barakah. Saya lapor sama teman-teman saya, "Gimana? Dimarah orang?" Terus didongake. Doakan apa? "Pulanglah, sudah cukup, semoga kamu berkah." Semua padang gumun, kok aneh, lagi nemsasi kok diintuk ijazah langsung dari Ustaz Hasan Baharun, lulus berkah, gak pakai ujian, gak pakai tes, ini syahadat langsung dari pimpinan pesantren Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah. Kemudian saya pulang sampai di Solo, memang saya dari kecil dari kelas 2 SD itu hidup saya di Masjid Riyadh. Malam Jumat itu selalu berangkat ke Masjid Riyadh. Nah, yang buat saya ke Masjid Riyadh itu ibu saya. Ya, dari saya jalan kaki dari Wiropaten, kemudian ngontrak pindah ke Gedung Lumbu, jalan kaki ke Masjid Riyadh. Jalan kaki diiming-iming sama ibu saya. Malam Jumat itu ada tahlilan. Kalau ada tahlilan ada roti. Lumayan loh dapat roti. Namanya anak kelas 2 SD mikir tahlilan roti, tahlilan roti. Berangkat nawa itu cari roti persis Imam Ghazali dulu tolabna ilma li ghairillah fa bal imma yakuna illa lillah. Dulu saya cari ilmu kata Imam Ghazali bukan untuk Allah tapi untuk makan. Imam Ghazali itu masuk pesantren niatnya untuk cari makan di pesantren yang gratis, tinggal gratis, makannya gratis plus dapat ilmu. Imam Ghazali sama kakaknya dulu niatnya begitu, jadi niat saya mirip-mirip Imam Ghazali alhamdulillah. Ya cari roti malam Jumat. Nah, sampai di sana malam Jumat ternyata enggak ada yang meninggal. Lah karena enggak ada yang meninggal di pasar Riwon kan enggak ada tahlilan. Enggak ada tahlilan berarti enggak ada berarti pulang. Saya bilang sama ibu saya, lu mah gak ada tahlil Jumat depan, malam Jumat depan ada tahlil. Ya udah mikir, malam Jumat lagi. Gampang dihapus sih cilik. Ya masih kecil kan, mudah di apa namanya, di apa ya, bue sama omongan ibu yang niat baik tadi kan. Mudah, malam Jumat depan gak ada, malam Jumat lagi, kok yon jelalah ada yang meninggal dunia, tahlilan sekalian. Wah dapat roti tawar, senang besar bawa pulang. Terus tahun, dua tahun, tiga tahun, sampai saya besar SMP, SMA, selalu saya hadir maulid. Maulid Simtudurar ini. Dan setiap maulid saya duduk, enggak saya lakukan apa-apa, cuman lihat wajahnya Habib Anis tuh. Jadi duduk, lihat wajah Habib Anis. Nanti kalau Habib Anis yang ngelirik, saya sanding tuh. Wah, begitu beliaunya udah pandangannya kemari, saya melihat terus, tak lihat terus. Kenapa? Lewong ganteng, nyenengke, penak, disawang kan, ya pantas tak delengi gitu kan. Seneng saya, enak menatapnya itu di hati, enak. Akhirnya tadinya malam Jumat kangen roti berubah, malam Jumat kangen nyawang Habib Anis berubah. Yang dituju itu udah berubah. Subhanallah nih, SD, SMP, SMA. Nah, lulus dari pesantren, lulus nih walaupun cuma 6 bulan. Yang ngomong Habib Hasan Baharun nih kan, irji yafik walakal barokah. Saya pulang ke rumah. Terus mau ngapain? Ya, kerja ya eman-eman golek duit. Eman-eman cari uang. Terus mau apa saya ini? Saya harus belajar. Saya ke Kudus ketemu kakek saya. Kakek saya ngomong, "Lah, kau udah bisa bahasa Arab. Sekarang kau bisa dapat ilmu laduni." Kata kakek saya seperti itu. Masuklah saya ke Masjid Riyad. Setiap siang ada pengajian, duduk baca kitab. Saya itu kalau jalan tadinya berangkang, mau cium tangan tuh berangkang itu. Berangkang, adab-adab di pesantren itu saya terapkan. Jadi enggak jalan ngadek, enggak jalannya berangkang. Sama Habib Anis dikatakan, enggak usah gitu, jalan biasa saja. Enggak apa-apa, jalan biasa, enggak apa-apa. Udah duduk, duduknya tadinya di sof kedua. Ada sof depan, ada sof kedua. Pengen lihat, terus jadi lihat, terus disuruh baca, sebisanya baca. Terus begitu, kok subhanallah itu saya lulus tahun 95. Tahun 96 ada putra Habib Anis yang nomor 2, Habib Husain bin Anis yang di samping saya ini, naik sepeda ontel ke rumah saya di depan Kelurahan Semanggi. Kemudian ngomong, "Novel, ente bisa enggak nerjemahkan ini?" Saya jawab, "Insya Allah kalau beliau masih ingat, insya Allah bisa, Bib." Janiki ya raiso. Ya, insya Allah bisa, Bib. Dikasih kitab tasawuf yang paling berat insya Allah itu, An-Nafaisul Uluwiyah fil Masail Sufiyah, karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau pengen diterjemahkan. Akhirnya saya punya modal Habib Anis. Setiap siang saya nanya. Jadi sebetulnya yang menerjemahkan buku itu bukan Novel bin Muhammad Ali Drus, tapi Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Cuman yang nulis saya. Bahasanya bahasa saya. Lah wong mergo aku bendino takok, ini maksudnya apa? Lah ini artinya apa? Berarti penerjemahnya siapa? Bukan saya, penerjemahnya Habib Anis. Yang memahami Habib Anis terus selama. Akhirnya jadi buku yang pertama dengan judul Tanya Jawab Sufistik. Sekarang udah dilengkapi itu jadi apa namanya, Tanya Jawab Sufistik yang tebel. Dulu tipis, masih yang warna covernya hijau, depannya ada gambar rumahnya Al-Fakil Mugodam kalau saya gak salah itu di depan. Warna hijau dulu. Dulu covernya elit, kita merasa udah bagus gitu ya, padahal masih jelek. Setelah kita sekarang lihat, dulu kok covernya seperti ini ya. Tapi itulah perjuangan, memang awalnya begitu ya. Awalnya seperti itu. Subhanallah, belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Nah, Habib Anis kan putranya Habib Alwi. Kebetulan Habib Anis, ini saya ngomong begini bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Biar jenengan tahu sanad ilmu jenengan. Jenengan kan belajar di sini, ngaji sama saya, cari ilmu di sini. Jadi kalau ditanya orang sanad ilmunya kemana, biar ngerti sanad ilmunya kemana. Alhamdulillah, di Jakarta lagi duduk di pengajian gitu. Habib Anis itu pernah mengatakan, "Ini Novel, ini adalah murid saya." Beliau enggak pernah ngangkat orang jadi murid setahu saya, tapi di lisan beliau belum mengatakan, "Ini murid saya." Dan itu disampaikan ke beberapa orang. Baru saya berani ngomong, saya ini dianggap murid sama Habib Anis, tapi saya enggak berani ngaku muridnya Habib Anis. Jadi kalau ada orang ngomong Novel muridnya Habib Anis, enggak, saya bukan muridnya Habib Anis. Tapi Habib Anis ngomong, saya muridnya Habib Anis. Tahu bedanya toh? Jadi aku rawani ngaku-ngaku. Wong makom-makom batur kok ngaku murid. Kan yang medeni. Ya, tapi beliau mengatakan seperti itu. Maksudnya untuk sanad keilmuan. Kebetulan Habib Anis putranya Habib Alwi. Habib Alwi putranya Habib Ali. Jadi sanad ilmu saya ilmunya Novel, sanatnya ke ilmunya Habib Anis, Habib Anis sanatnya ke ilmunya Habib Alwi, Habib Alwi sanat ilmunya ke Habib Ali, Habib Ali ke Habib Muhammad, dan ke beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, dan terus ke orang tuanya, orang tuanya, orang tuanya, orang tuanya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mungkin yang diajarkan di sini sesat dan menyesatkan, yang diajarkan di sini berkah dan memberkati yang lain insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, karena guru besar saya namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi, makanya kalau di sini kita baca ya habibana Ali syailillah, seperti itu jenengan yang semangat, karena itu juga guru besar jenengan, yaitu guru besar jenengan. Jadi kan guru jenengan angan-angan minta keberkahan dari Habib Ali, siapa tahu berkat begitu nanti kita di akhirat dianggap murid. Ini murid saya, ini murid murid saya. Kalau udah dapat titel begitu dari Ali, aman, jelas aman. Kenapa? Karena Rasulullah dan mengatakan, aku mencintai Ali dan ridho kepada Ali dan teman-temannya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita dimasukkan kelompok itu kan senangnya luar biasa. Cukup jelas tentang ya Habibana Ali. Jadi sebetulnya saya mau nerangkan loh, ya Habibana Ali syailillah, itu kenapa kok sekarang saya dengung-dengungkan di sini. Ya. Nah, terus Habib Ali itu pernah didatangi oleh Syekh atau Muhyiddin, siapa? Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentu sudah meninggal dunia, jaraknya ratusan tahun dengan Habib Ali. Tapi mendatangi Habib Ali Al-Habsyi, mengatakan pada Habib Ali, karena Habib Ali itu kan kutub Ali di zaman itu yang kemasyhurannya luar biasa di kalangan para awliya wa sholihin, mengatakan pada Habib Ali, ya Ali, wahai Ali, jangan lupa sebut-sebut aku di majlismu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta Habib Ali nyebut-nyebut di majlisnya. Makanya saya tetapkan ibadullah rijalullah sebagai lagu wajib nomor satunya, bukan nomor dua. Ya, nomor satunya Ar-Raudhah, karena di situ kita menyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuh di akhir coba kita lihat bi Muhyiddini khallisna minal balwa'i ya Allah. Dengan berkat Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khallisna, selamatkan, khallisna kami semua ya Allah minal balwa, dari segala macam bencana. Lah kalau ada orang nanya, lah kok tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tawasul dengan orang-orang yang soleh ben selamat, ini khurafat, ini musyrik, ya minta langsung sama Allah, gak usah tawasul dengan orang yang soleh. Yang mau ngomong gitu terserah sakarepmu. Saya terangkan dalilnya juga gak mau percaya, betul kan? Diterangkan dalil segudang yang gak mungkin percaya. Yang udah percaya gak usah pakai dalil juga percaya. Tapi biar jenengan nanti gak ragu-ragu, gak bingung. Kadang ada orang yang bingung kan, ragu-ragu. Sederhana sekali, tawassul dengan amal soleh itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai hadis. Nah, kalau kita tawassul dengan wali, sebetulnya kita tawassul dengan cinta kita kepada wali tersebut. Dan cinta kita kepada wali adalah amal soleh kita sendiri. Sehingga kalau kita tawassul kepada wali, berarti kita tawassul dengan amal soleh. Amal solehnya namanya cinta orang soleh. Dan tawassul dengan amal soleh yang seperti ini sunnah, yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas tentang sanad sebagian kecil ke ilmu yang ada di majlis Ar-Raudhah. Cukup jelas? Jenengan gini tambah senang atau tambah mumet? Senang ya? Saya pengen diakoni murid. Semoga jenengan juga diakoni murid oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, urusan yang lain-lain biar nanti gampang sambil jalan. Ini majlis juga enggak saya reka-reka kok bentuknya jadi begini begitu. Itu jalan sendiri. Yang terakhir, permohonan doa dari yang ada di sini dan yang tidak menyantumkan di sini. Ada permohonan doa suami yang bingung ngadepi istri, istrinya kok enggak nurut, istrinya kok ngeyel, ada di sini. Ya, saya sebutkan nama suaminya atau enggak? Enggak usah. Ngawur. Mosok disebutkan nama suami dan nama istri, enggak usah. Kan banyak di sini suami-suami yang juga sambat begitu. Banyak enggak? Enggak usah ngomong. Ya, istrinya ngeyel dan sebaliknya, istri yang juga sambat, suaminya kok ya kaya ngono. Jadi untuk para suami yang istri yang ngeyel dan untuk istri yang suaminya ganyang ya, semoga istrinya dijadikan solihah nurutan dan suaminya dijadikan soleh pengerti pengertian, rumah tangganya sakinah, sakinah mawaddah warahmah. Al-hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Kemudian kalau untuk yang sakit-sakit tadi sudah kita doakan semua kan untuk yang sakit. Nah, ini kenapa saya bacakan, karena ini khusus khusus doa minta cepat dapat jodoh. Kadang tuh ada orang ya minta dapat jodoh. Betul kan? Ada orang tua ini orang tua yang minta, "Habib, saya ibu minta doa buat anak saya, enggak usah sebutkan namanya ya." Iya, agar cepat dapat jodoh yang soleh. Berarti ini perempuan kan ya? Ya. Nanti kita doakan. Ini ada ibu yang begini, ada ibu yang anaknya belum nikah-nikah, minta doa kemana-mana biar anaknya cepat nikah. Tapi ada pula ibu yang anaknya diparani orang pengen dinikah, diundur-undur. Aneh apa enggak ini? Aneh, dan diundur-undur goro-goro duit, goro-goro fulus, goro-goro ben sekolah sih, goro-goro ben tambah pintar, dan seterusnya, dan seterusnya. Saran saya untuk bapak ibu yang anaknya dilamar orang, asal orangnya baik, nikahkan segera. Perkara mau sekolah, monggo sekolah. Ya nikah-nikah, tapi sekolah biar jalan. Gitu aja kok repot. Setuju? Setuju? Setuju? Ini mau nikah semua ini? Ini setuju semua ini. Kenapa? Karena nanti dengan berjalannya waktu, waktu itu orang nikah itu semakin takut. Wanita itu kalau semakin pinter semakin takut nikah, itu saya jamin. Makanya wanita jangan pinter-pinter, bodoh. Gitu bu? Ya enggak, bukan gitu. Biasanya wanita itu kalau semakin pinter nanti akhirnya semakin takut nih nikah. Kenapa? Lihat kenyataan di masyarakat, yang dilihat yang enggak enak enggak? Enggak enak, mulai mikir, takut, khawatir dan lain sebagainya. Sekolah ya sekolah, tapi nikah dulu baru sekolah. Ini kena kopi ini. Ada butir-butir kopi temangsang di tenggorokan. Jadinya seperti ini, ya. Semoga semua yang belum dapat jodoh, pria maupun wanita, yang sudah lanjut usia maupun masih kanak-kanak, yang sudah layak menikah, semoga segera mendapatkan jodoh yang bisa membahagiakan dunia sampai akhirah, yang menyelamatkan dunia sampai akhirah secepat-cepatnya, dan dibantu segera menikah dengan mudah secepat-cepatnya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir. Jadi kenapa tadi saya pengen beliau-beliau punya mobil? Karena dulu tuh orang kalau suaranya enak dihargai. Nah, kita ini ada orang yang suaranya enak dan bawakan puji-puji untuk Allah, untuk Rasul, buat hati kita enak, kadang buat kita tobat, sadar, nangis. Lalu kita enggak ngasih apa-apa. Sayanya ya, karena saya mendatangkan beliau ke sini, maksud saya enggak ngasih apa-apa lah. Kalau saya kan ngasihnya bisa, belum bisa banyak, belum bisa banyak. Makanya saya ajak teman-teman saya yang mau enggak ketang berapa, kalau dikumpulkan barang-barang, insya Allah bulan depan betul nih kesini bawa mobil baru. Raketang belum lunas. Syukur-syukur bisa lu lunas. Mau enggak? Mau. Wah. Cocok. Ali Masum mau enggak, Ali Masum? Mau, Masum? Maunya gitu. Mau enggak? Mau. Mau ya? Setuju, setuju? Saya enggak minta buat raudhah, betul kan ya? Saya enggak minta buat majlis ini. Padahal saya butuh. Butuh untuk, saya tuh pengen beli tanah sebelah. Nanti kapan-kapan saya ajak urunan bareng-bareng mau. Satu orang urun 5 miliar. Gitu, cuy. Ngaco nih Habib ini ya. Dapoknya nanti kapan-kapan kita urunan bareng-bareng beli tanah sebelah ya. Setuju ya? Insya Allah. Yang penting sekarang belikan mobil dulu untuk kawan-kawan kita, biar tiap Jumat Kliwon bisa kesini. Syukur-syukur kesininya bukan cuma pas Kliwon. Setuju ya? Iya. Syukur-syukur nanti bisa setiap Jumat kesini hadir pengajian, gak usah nabur-bana. Kekerepen tambah bosen nanti. Ya kan? Gak bisa ikut hadir majlis Ar-Raudhah, syukur-syukur nanti bawa rombongan dari Jepara dan seterusnya. Karena saya pengen tempat ini jadi mercus, salah satu mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Demikian, mohon maaf, semoga barokah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Silahkan dinikmati hidangan yang akan dihidangkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kehadirannya. Pengumuman. Ini pengumuman yang super penting. Hadirilah pengajian dan maulid akbar bersama para habib-habib Solo dan para ulama-ulama. Lokasinya di lapangan barat lapangan Losari. Ya, lokasinya barat lapangan Losari, Semanggi, Pasar Kliwon, depan Masjid Al-Amin. Hari Senin, tanggal 10 bulan Maret tahun 2014, waktu jam 8 malam ba'dal Isya. Temanya Losari Kampung Solawat. Temanya Losari Kampung Solawat. Dan teman-teman kita ini, saya lagi apa, ngasih saran sama beberapa teman yang punya akses ke negara. Insya Allah nanti di Solo ini kalau bisa ya, akan dijadikan setiap kelurahan itu jadi kelurahan solawat. Nah, insya Allah seperti itu ya, insya Allah. Losari Kampung Solawat. Pembicara guru kita Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ini yang badannya besar, wajahnya tampan. Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, guru kita. Semoga bisa hadir. Yang kedua, hadiri zikir dan solawat bersama masyarakat Karanganyar. Harinya Selasa, 11 Maret 2014, waktu ba'dal Isya, tempat lapangan Mapolres Karanganyar, bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf, Habib Hasan Al-Kaf, Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Tema, dengan silaturahim ulama, umara dan masyarakat, kita jaga situasi Kamtibmas yang kondusif menyambut pemilu tahun 2014. Terima kasih atas bersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.